Ya, kali barengan Edo dan Jody Angels. Cewek banget. Ku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Kenapa ku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang yeah.